dilanda kecewa. Cukuplah ku merasa bahagia, datanglah segera. Bahagia, oh bahagia, bersinar memberi cahaya, menerangi gelita, serasa aku dalam syurga. Bagaikan mutiara, kau bisikkan kata manis manja. Hati digoda rasa, kau bawaku, oh di lembah cinta. Tapi apalah daya, jatuh cinta kali yang kedua. Mengapakah begini? Bahagia, kemana kau pergi? Lukalah hati ini, kecewa kan berulang. Bagaikan mutiara, kau bisikkan kata manis manja. Hati digoda rasa, kau bawaku, oh di lembah cinta. Tapi cinta kali yang kedua, mengapakah begini? Bahagia, kemana kau pergi? Lukalah hati ini, kecewa kan berulang.